manis ni dangdang kairut jajaka gandang getah ngeclak gerbalangan mukus garai kasunyian poek kunik mata cinta marengan cahaya terhibar pamikirana bakal baik satu jajaka nu dipit cinta hutan nu jadi panutan ingakeun saya larakan batra wali nyapai nyapeker melit kabar tinu balang siang nu dikandung sedosa bet ditanda ca di tanda sana.